Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para ikhwatin azani wa azakumullah. Pada kesempatan di siang ini insyaallah kita sedikit menambahkan penjelasan yang lalu terkait dengan bagaimana supaya anak didik kita lebih bisa cepat menguasai tasrif. Sementara yang kita sampaikan baru tasrif istilah. Pada kesempatan yang lalu kita sampaikan di antara cara menguasai tasrif selain sulasi. Ya, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ialah dengan cara bagaimana anak itu supaya menghafal panitera madi, mudore, kemudian masdar. Tiga hal ini harus hafal. Ya, kemudian setelah masdar, masdar mim ke belakang semuanya menggunakan kaidah kembali kepada fi'il mudhari. Kembali kepada fi'il mudhari. Antum bisa lihat dalam wazan-wazan yang kemarin dulu kita sampaikan. Jadi setelah masdar mim sudah berkaidah semua, caranya adalah dengan mengembalikan kepada fi'il mudhari. Kalau isim masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, semuanya adalah mengambil fil mudhari, huruf mudharah diganti mim di dhammah. Kalau kemudian huruf sebelum akhir, huruf sebelum akhir itu ada dua. Kalau yang kasrah huruf sebelum akhir itu adalah isim fa'il, kemudian yang fathah huruf sebelum akhir adalah untuk selainnya yang meliputi masdar mim, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Ya. Ini kalau memang mereka hafal kaidahnya, maka menghafal tidak dengan melihat buku bisa, asal hafal mudhari. Maka dari fi'il yajtami, masalan isim fa'ilnya apa? Yajtami, maka mujtami isim fa'il, mujtama berarti isim yang lain. Ya. Kalau hafal kaidah. Akan pembagian. Ya, ana bikin seperti itu, ada yang asli, ada yang mulhaq, ada yang manhut. Ya. Yang asli itu yang memang asli seperti muzun dahraja. Ini kalau wazan ala muzun dahraja, maksudnya yang ikut dahraja ini amat banyak. Ya. Seperti hamlako. Hamlaku itu matanya melotot, ya. Seperti hasroja. Hasroja itu maknanya ya napasnya sudah tersengal-sengal, hor-horo. Hor-horo wa taraddada nafasuhu. Jadi nafas sudah nazak lah, ya. Hasroja. Contoh lain arbada. Arbada itu maknanya sa'akhulukuhu. Ya, anaknya jelek, arbada. Contoh lain adalah khorbako. Khorbako itu maknanya asra'a fi mishye, fi mashihi. Ya, asra'a fi mish, fi mashihi saja, ya. Cepat-cepat dalam berjalan. Ini khorbako. Contoh lain juga ada hadroma. Hadroma. Hadroma asra'a fil kalam. Cepat dalam berbicara. Ya. dan lain-lain. Antum bisa cari dalam buku, insya Allah banyak. Yang sulit nanti adalah mencari mauzun-mauzun yang yang mulhaq, yang lebih sedikit. Jadi rubai mujarrad ada yang asli, wazannya fa'lala. Kemudian yang kedua adalah yang mulhaq. Yang mulhaq ini khilaf dalam beberapa buku. Ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 8, maksimal 8. Ya. Dikatakan ada yang menyatakan lebih, tapi tidak disebutkan yang lebihnya. Ya. Nah, kemudian cara menghafal ini kan tasrifnya sama dengan yang tadi, polanya seperti yang tadi kita sampaikan, tapi nanti disendirikan lebih mungkin. Ya. Cara menghafal wazan bisa dengan cara satu fa ain lam fa'ala, ya terserah antum mau urutannya mana, tambah lam dulu cuma satu fa'lala sama dengan rubai mujarrad aslinya, ya, atau fa'lala tidak taruh belakang kalau anak lebih mudah supaya anak tidak bingung, ya. Pertama ambil wazan dengan menambahkan wawu pada kata fa'ala. Fa'ala tambah wawu di depan, jadi fa'u. Ya. Fa'ala. Nah. Kemudian kedua, wawunya mundur. Fa'wa. Fa'wala. Supaya mudah untuk menghafal dengan cepat dan lebih mungkin. Caranya seperti itu. Jadi anak supaya menghafal, caranya adalah mulhaq. Nah, sebelumnya mungkin perlu ditambahkan sedikit. Kata mulhaq itu adalah bentuk kata yang diikutkan. Seperti kata mulhaq itu sendiri, yang diikutkan. Maksudnya, ini bukan rubai mujarrad aslinya, dan bukan sulasi mazid. Melihat asal-usulnya dari sulasi. Kalau melihat mauzun-mauzunnya ada, asal-usul dari sulasi. Ya. Tapi kemudian ditambahkan huruf kepadanya, setelah ditambahkan huruf padanya, kemudian setiap kata bunyinya sama dengan rubangi. Bunyinya sama dengan rubangi, bentuk madina, bentuk mudhari'nya sama dengan selesai. Sama dengan rubangi karanya, maka kemudian disebut mulhaq ila rubangi. Ya. Mulhaq ila rubangi. Jadi contoh kata haumala, contohnya di situ haumala itu kan dari hamila asalnya. Tambah wawu setelah fa'fil menjadi haumala. Nah, itu kan rubai mujarrad bukan, sebab asalnya memang bukan rubangi, sebab itu asalnya sulasi. Maka tidak masuk kategori rubai mujarrad. Asalnya seperti itu. Eh. Kemudian sulasi bukan, sebab sulasi mazid wazannya, kalau sulasi mazid yang 4 huruf kan cuma wazan af'ala tambah hamzah sebelum fa'fil, tambah ain tambah tasydid di atas ain fi'il, fa'ala tambah alif setelah fa'fil menjadi fa'ala, cuma itu. Jadi yang rubangi dari sulasi dengan bahasa lain, sulasi mazid baharwin cuma 3 wazan, af'ala, fa'ala dan fa'ala. Adapun itu tidak masuk. Nah, ya. Jadi dimasukkan ke dalam sulasi mazid ya bukan. Rubangi mujarrad juga bukan, tapi secara bunyi sama dengan rubangi. Ya. Secara bacaan sama dengan rubangi, makanya kemudian disebut mulhaq ila rubangi. Jadi begitu. Mulhaq ila rubangi. Ya. Yang mulhaq ila rubangi ini ada dalam wazan. 8 wazan. Ya. Antum bisa lihat contoh haumala. Haumala kan dari hamila. Contoh lain jahwaro, asalnya jaharo. Saitoro, satoro, bisturusnya. Asalnya dari sulasi semua. Ya. Kemudian ditambahkan kepadanya huruf-huruf ziyadah yang liilhaq, untuk memulhakkan kepada rubahi. Ya. Kepada rubahi. Ternyata huruf tambahannya ada pertama wawu, kedua ya, ketiga nun, keempat lam. Huruf-huruf tambahannya dalam mulhaq ini. Nah, agar anak mudah menghafal, nah, pertama diurut dari yang pertama tambah wawu, fa'ala, tambah wawu setelah fa. Bunyinya sama dengan rubangi. Bunyinya sama dengan rubangi. Ialah huruf pertama di fathah, fa, ya, wazannya. Antum bisa lihat. Huruf kedua, sukun, fa, ya. Ketiga, empat, fathah-fathah, fa'lala. Itu rubangi mujarotnya. Fa'lala. Pada mulhaq juga sama, setelah tambah wawu dari fa'ala, tapi harokatnya disamakan dengan rubangi. Tambah wawu setelah fa, harokatnya disamakan dengan rubangi mujarrad, maka menjadi apa? Fa'u'ala. Fa'u'ala. Nah, itu tambah wawu setelah fa'fi'il. Contoh mauzun yang lain, apa contohnya? Contohnya ada raudana. Raudana itu maknanya a'ya wa ta'iba, capek. Ya. Contoh lain adalah haujala. Haujala. Haujala maknanya nama naumah khafifah. Ngantuk artinya ya. Nama nauman khafifah, nama naumah khafifah. Nama tidur tapi dengan tidur yang ringan. Yang ngantuk barangkali. Nama. Kemudian contoh lain kaudana. Kaudana maknanya abdu'a fi masyihi. Pelan di dalam berjalan. Abdu'a fi masyihi. Ya. Contoh lain apa? Jauruba. Jauruba memakai apa? Kaos kaki. Ya. Kemudian hawqala. Hawqala ini ada dua makna. Hawqala yang rubang mulhaq itu adalah mengucapkan yang rubang mulhaq itu adalah kaburo wa dha'ufa. Ya, maknanya udah lemah, tua, lemah. Lemah karena tua. Ya, itu hawqala. Itu kalau dalam kitab Syekh Muhyiddin. Dan lain-lain. Ya. Atau kita baca dulu semuanya aja biar mudah. Jadi pertama tambah wawu setelah fa. Jadi fa'ala, harokatnya sama dengan wazan. Kedua wawunya mundur. Fa'ala wawu mundur. Mundur setelah apa? Setelah ain. Jadi apa? Fa'ala. Harokatnya semua sama. Ya, karena sama dengan rubai mujarad maka disebut mulhaq. Tapi huruf tambahannya beda-beda, tempatnya beda-beda. Pertama tambah wawu setelah fa, fa'ala. Kedua tambah wawu setelah ain, jadi apa? Fa'wala. Yang tambah wawu cuma dua. Yang tambah wawu dua. Fa'wala, kemudian apa? Fa'wala, kemudian fa'wala. Yang kedua adalah ditambah ya setelah fa. Tambah ya setelah fa, jadi apa? Fa'i. Terus ianya mundur, fa'ya. Terus ianya mundur lagi, jadi fa'la. Jadi kalau menghafalnya seperti itu, anak mudah. Cara menghafal seperti itu, anak mudah, lebih cepat hafal. Tidak keliru-keliru, kalau diacak keliru-keliru, menghitungnya pun nanti sulit. Menghitungnya sulit, tapi kalau diurus seperti itu, mudah menghafal. Tambah wawu setelah fa, fa'u. Tambah wawu setelah ain, fa'wa. Tambah ya setelah fa'fi'il, fa'i. Tambah ya setelah ain, fa'ya. Tambah ya di belakang sendiri, fa'la. Mudah dihafal seperti itu. Ya. Terus tambah nun setelah fa' jadi apa? Fan, ala. Tambah nun setelah ain, mundur ainnya, nunnya. Jadi apa? Fa'na. Sudah cuma dua. Cuma dua. Ya. Terus tambah lam setelah lam fi'il. Jadi fa'lala. Jadi kalau begitu mudah sekali untuk menghafal. Jadi antum saja sekali dengar insya Allah cepat hafal. Ya, fa'wala, fa'wa, fa'i, fa'ya, fa'la, terus fan, terus fa'na, terus fa'lala. Cepat hafal kalau seperti itu. Jadi cara-cara seperti ini perlu disampaikan kepada anak supaya mudah menghafal. Ya. Nah. Ini mulhaq. mulhaq kepada rubangi, karena memang secara bunyi kalimat semuanya sama dengan rubangi, ya, sama dengan rubangi. Mungkin nanti beda dalam tasrif saja sedikit, itu pada masdar, ya, pada masdar yang kedua. Nah, ini apa namanya untuk menguasai wazan. Kemudian setelah rubai mulhaq ini ada rubai manhut, kita ikutkan ke situ. Sebab memang tempatnya hanya ke situ. Ya. Dalam putaran Syekh Muhyiddin, rubai ini ternyata di samping mulhaq ada yang rubai tapi lil ikhtisar, untuk meringkas kalimat. Untuk meringkas kalimat. Kalau dalam jamu durus disebut manhut. Ya. Kalau dalam jamu durus disebut manhut. Manhut memang secara bahasa maknanya apa? Dari nahata, nahata kan menatah. Manhut yang ditatah. Ya. Mana lain? Ya itulah dikarenakan kalau yang manhut itu. Kalau untuk baca kamus kan ada nahata menatah. Kalau apalagi itu al manhut itu yang ditatah. Ya. Itu mana asal itu. Tapi maksud di sini bukan fiil yang ditatah, tapi adalah fiil yang berfungsi untuk meringkas kalimat. Ya, fiil untuk meringkas kalimat. Ya, ini rubai manhut. Wazannya sama dengan apa? Rubai mujarrad. Ya. Maka saya dalam menulis di situ rubai ini dibagi jadi rubai mujarrad, ya. Maksudnya ke mujarrad. Ialah asli kemudian mulhaq, mulhaq kepada rubai, kemudian manhut. Ini soal skema terserah, tapi anak bagi seperti itu, ya. Jadi rubangi ada yang asli, kemudian ada mulhaq. Kalau tidak pakai istilah asli ya rubangi mujarrad satu, mulhaqnya nah, gitu. Tapi jangan jadi sulit untuk dipisah-pisah. Jadi anak menulisnya sampai seperti itu. Ada asli, ada mulhaq, kemudian ada yang manhut. Manhut itu adalah untuk membuat singkatan, singkatan, ya. Contoh manhut ini apa? Basmalah. Basmalah. Basmalah berarti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim lengkap. Tapi kalau samillah, samillah cuma bismillah. Tapi kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim. Beda itu. Ya. Contoh lain apa? Subhala. Subhala. Subhala mengucapkan subhanallah. Ya. Pesinusia kan juga seperti itulah, ya, sering singkatan-singkatan kan banyak itu. Sekretaris sekret itu saja itu kan. Kemudian apa lagi? Ya mungkin yang kalimat banyak kalimat sakap itu singkatan dari apa itu? Ya seperti itu kan rumit. Indonesia malah lebih banyak barangkali, wallah alam. Enggak ada kaidah. Kalau di sana ada kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Contoh lain hamdalah. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Contoh lain hauqola. Hauqola mengucapkan la hawla wala quwata illa billah. Jadi tadi hauqola ada dua. Hauqola yang punya mani sudah tua, lemah atau lemah, ya. Ada yang punya mana mengucapkan la hawla wala quwata illa billah. Ini hauqola. Contoh lain adalah hasbala. Hasbala. Mengucapkan kalimat hasbunallah. Ya. Contoh lain apa? Tolbako. Tolbako mengucapkan atolallahu bako'aka. Atolallah bako'aka. Tolbako, tolnya atola. Lamnya Allah. Tol. Ya. Ini singkatan. Atolallah bako'aka. Bako'aka. Jadi atolallah bako'aka. Semoga Allah mengabadikan kamu. Maksudnya kamu berumur panjang lah, ya. Ini orang Arab. Dan mungkin masih ada singkatan-singkatan lain. Ya. Namanya apa? Falfala. Dari fulful. Fulful kan apa? Cabe. Apa merica? Fulful. Lah falfala jadi memberi cabe kepada sayur masalah. Nah, umumnya seperti itu. Itu dibuat dari isim. Kalau itu fiil dibuat dari isim. Tapi bukan singkatan, ya. Nah, ini cara apa namanya mahabal rubangi. Jadi kalau begitu rubangi pertama adalah mujarad cuma satu wazan, enggak ada wazan lain. Mulhaknya ada 8 wazan. Contoh-contoh mauzun di situ ana cuma kasih satu saja karena supaya meringkas. Mauzun yang lain dari mulhak tadi belum diberikan contoh yang lain. Kalau yang fa'wala sampai jam 1. Contohnya di situ jahwaro. Contoh lain adalah apa? Kalau jahwaro mananya rafa'a sautahu. Rafa'a sautahu. Mengeraskan suara, menjarahkan suara. Kadang-kadang kalau dalam kitab lain cumanya punya mana terang-terangan. Ya, jahwaro. Enggak merasa malu, dia berbuat apa? Maksiat dengan terang-terangan, ya termasuk jahwaro fil maksiat. Ya. Kemudian contoh lain apa? Ruhwaka. Ruhwaka ini kalau kita lihat dalam kitabnya Syaikh Muhyiddin maknanya istarhat. Istarhat mafasiluhu fil masyi. Jadi suruhnya ketika berjalan dia merasa lembreh kayak wong apa ya? Ya seperti orang yang enggak punya tenaga, Saudara. Ya. Ya dalam berjalan sudah seperti lemah. Kemudian contoh lain lagi apa rohwaka? Harwala. Kalau harwala ini cepat-cepat dalam berjalan. Harwala sama dengan kalau harwala fi masyihi ay asra'a. Berjalan dengan cepat. Ya, harwala. Ini contoh fa'wala secara singkat. Contoh mauzun yang lain dari kata fa'ala, contohnya saytoro. Saytoro itu maknanya apa? Berkuasa atau menguasai. Saytoro. Contoh lain baitoro. Baitor itu membuat memasang tapel pada kuda. Memasang tapel kaki kuda, ya. Itu baitoro. Contoh lain agak sulit dalam mencarinya. Kemudian mauzunnya lain adalah yang ya mundur ke belakang, fa yala. Contohnya apa? Contohnya syariafa yang sering syariafa. Syariafa seringnya diartikan dengan memotong. Gimana kotoran. Kemudian as jala. Ya. As jala pakai sa as jala. Mananya apa? Jadi berat untuk bangun. Berat untuk bangun. Mungkin karena kelemon atau mungkin yang lain itu. Ya. Assalamualaikum Muhammad dikibarihi. Dikibari badanihi masalah. Karena besarnya badan. Nah. Tu fa'yala. Kemudian ya-nya yang mundur ke belakang fa'la. Fa'la kalau dalam kitab biasanya maksudnya salqa. Salqa itu apa? Tidur dengan terlentang. Salqa. Sama dengan istalqa. Ya, salqa sama istalqa. Contoh lain apa? Kolsa. Kolsa ini bimana kolnasa nanti. Kolsa bimana kolnasa. Kolnasa dari kata kolansuah. Apa? Kolansuah peci. Jadi kolsa memakai peci. Memakai peci. Kemudian contoh lain agak jarang ini kalimatnya ja'ba. Ja'ba maknanya membanting barang ke tanah. Ya, membanting barang ke tanah. Ini wazan fa'la. Maksudnya contohnya kolsa, kemudian salqa, kemudian ja'ba. Kemudian yang keenam yang tambahan nun, fan'ala. Fa'nya jatulan setelah fa, fan'ala. Fan'ala contohnya sanbala. Sanbala maknanya apa? Ya akhraja sumbulahu. Namanya apa? Sanbala asyajar. Jadi pohon itu telah keluar apa cabang-cabangnya. Akhraja sumbulahu. Namanya sanbala azra'u. Tanaman itu telah mengeluarkan cabang-cabangnya. Contoh lain syantaro. Syantaro pakai sya nun ta ra. Syantaro. Kalau santaro saub, mananya mazzaqahu. mazakahu atau qata'ahu, merobek-robek baju kain, ya, syantara bimana qata'a. Contoh lain apa? Contoh lain san basa. San basa pakai sa. San basa, san pakai sin, sin. San basa mananya apa? Alaqo. Alaqo menggantungkan. Kalau san basa al hawa qalbahu, berarti hatinya bergantung pada hawanya. Ulalam ini. Ini kalau dalam kita masih menjadi seperti itu. Ya, san basa al hawa qalbahu. Jadi alaqo bihi, hawanya keinginannya bergantung pada hatinya. Terus lain, contoh lain apa? Shan doro, shan do, shan doro. Bimana syatama aradohum, mencela kehormatan, mencela kehormatannya. Ini contoh wazan fan'ala. Mauzunnya adalah bisa san bala, ini yang sering dipakai san bala. Kemudian shan taro, kemudian san basa, kemudian san doro. Terus wazan fa'nala itu cuma satu mauzun. Fa'nala rata-rata di beberapa kitab cuma satu. Itu dari kata apa? Kolnasa. Kolnasa itu makai kolansuah. Maka ini ada yang tidak memasukkan ke dalam mauzun atau ke dalam wazan mulhaq. Tapi ada yang masukkan. Kalimat, ada kalimat itu jadi masukkan walaupun satu kata. Ya. Kemudian yang terakhir ditambah lam adalah fa'lala. Fa'lala itu jalbaba. Jalbaba memakai kain lebar. Contoh lain apa? Syamlala. Syamlala. Syamlala maknanya bimana asro'a. Cepat-cepat. Ya. Nah. Ini apa namanya? Contoh menguasai untuk rubai mujarrad plus mulhaknya. Jadi antum setelah menyampaikan tawiru tasrif yang sulasi mujarrad kayak apa, kemudian masih satu ratika sampai dan selesai bagaimana, kemudian anak supaya menghafal skema. Skema, ya, skema. Kalau bisa ya di apa namanya dicontohkan, diberi contoh mausun-mausun yang lebih banyak. Kalau analis sudah menghafal skema seluruhnya, cara menghafalnya tadi, skema sulasinya berapa wazan, mujarrad plus mulhaknya berapa, plus mahdhuf berapa, nanti masih satu, nanti kan seni ini kan rubangi mujarrad. Jadi pertama kan disampaikan kepadanya bahwa fi'il ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad ada sulasi mujarrad, ada rubangi mujarrad. Rubangi mujarrad ada asli, ada mulhak, ada manhud. Nah, begitu. Nanti kemudian masuk sulasi, masuk kepada mazid, ya. Mazid ada rubai, ada sulasi mazid, ada rubai mazid, baru ketika begitu yang kita sampaikan berikutnya insyaallah pada lain waktu. Jadi pertama adalah mujarrad mazid, ya. Ya, mujarrad ada sulasi, ada rubai. Nah, yang mazid nanti ada sulasi, ada rubai sama-sama. Nah, insyaallah untuk selain mujarrad atau ya mazid kita sampaikan pada lain kesempatan. Jadi ini sekedar untuk apa? Untuk agar anak itu menguasai dengan sempurna. Ialah setelah mereka menghafal wazan-wazan dari sulasi mujarrad, wazan-wazan dari mazid apa? Rubai mujarradnya, kemudian juga mazidnya. Kemudian anak supaya menguasai skema. Dicicil dengan cara sulasi dibagi berapa? Mas rubai jadi berapa, nanti masih satu berapa, masih dua berapa, ya, masih tiga berapa, kemudian rubai masih satu berapa, masih dua berapa. Kalau bisa hafal betul, ya. Kalau hafal betul berarti dia menguasai semua kalimat dalam dalam bahasa Arab, kalimat yang bertasrif. Kalimat yang bertasrif dikuasai semuanya. Di samping tadi setelah menguasai tasrifnya, tasrif sulasi masih satu, masih dua, masih tiga, rubai mujarrad masih satu, masih dua, kan polanya sama. Yaitu dengan menghafal madhi, mutir, masdar, selain itu pakai kaidah. Itu dihafal per kelompok, ya per kelompok. Sulasi mujarad masih 1, masih 2, masih 3, terus sampai mujarad mulahaq masih 1, masih 2. Dihafal kemudian dimungkinkan dengan penguasaan skema, ya. Jadi kalau anak belum bisa membuat skema, belum menguasai kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang bertasrif, ya. Jadi kalau sudah menguasai skema, apa namanya, wazan-wazan dengan skema yang ada, berarti dia hafal betul, ya, hafal. Sehingga ketika ada kalimat apa saja bisa terbaca, kalimat apa saja bisa terbaca dengan catatan kalimat itu kalimat yang mutasarif, yang mutasarif, terbaca semua, ya. Kalau anak-anak betul-betul hafal dalam sehingga hampir tasrif, kemudian buat skema itu bisa hafal betul seperti itu, insyaallah anak berarti menguasai tasrif, ya. Ini untuk sekedar menambahkan keterangannya lalu, supaya anak itu mungkin ialah sampaikan skema dengan cara menghafal, dibuat kelompok, mengisolasinya, kemudian merubanginya, kemudian seterusnya. Insya Allah kita teruskan lain waktu. Itu saja sementara yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alaihi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.